mau mengecewakan harapan dua orang tuaku atas pilihan mereka untukku. Biarlah tubuh ini menjadi milik yang lain, namun cintaku hanya untukmu seorang.